Baik, bagaimana caranya biar bisa ketemu dengan Rasulullah padahal hati dan mata masih kotor? Ketahuilah, sama dengan Nabi Khidir melihat Rasulullah di dalam mimpi, bahkan dalam keadaan nyata bisa terjadi. Bisa terjadi dan pasti terjadi bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka dia sungguh telah melihat aku. Kalau ada yang melihat Nabi Muhammad, berarti dia betul itu Nabi Muhammad. Kenapa? Setan tidak akan pernah bisa menyerupai Nabi Muhammad. Tidak bisa. Bahkan dalam keadaan terjaga juga bisa, banyak di antara wali-wali soleh. Cara untuk bertemu dengan Nabi Muhammad banyak, di antaranya syaratnya hatinya harus bersih. Hati bersih, pikiran bersih. Jangan hati bersih, pikiran kotor. Hati bersih, pikiran bersih, mata juga bersih, dijaga. Jangan foto cowok ditengok sama dia. Siano dipikirkan sama dia. Ini enggak bisa, enggak bisa temu Nabi. Orang seperti ini. Walaupun hati dia baca Quran, rindu, selawatan terus. Tapi kalau pikiran dia kotor, enggak bakalan ketemu. Jadi harus bersih betul. Paham? Selawatan itu nomor sekian. Yang pertama harus hati yang bersih. Harus hati yang bersih. Hatinya, matanya dijaga. Pikirannya dijaga. Apalagi tangannya dijaga. Mulut. Paling banyak itu mulut, mata, hati. Pikiran. Ini dijaga. Mata dijaga dari memandang sesuatu yang haram. Ya, kamu ini jangan lihat bukan mahramnya. Nah, itu diantara syarat-syarat Nabi. Baru setelah itu apa? Mahabbah. Cinta dulu. Kita ini cinta gak sama Nabi? Kalau kita cinta, cinta tuh, kalau tak nengok orangnya galau. Nah, kau belum paham. Ya, Ustaz dah paham dah. Jauh sama bini bulan-bulan nih sampai melahirkan. Nah, ngerti dah. Itu namanya cinta. Kalau jauh gak ada galau, berarti gak cinta. Itu cinta. Kepikiran terus. Itu namanya cinta. Mahabbah. Paham? Cinta sama Nabi ya berarti memikirkan Nabi terus. Rindu. Seperti kamu rindu dengan rumah. Pengen pulang. Gitu juga. Kepengen rindu ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita singkat aja. Ada orang pengen. Syekh, saya pengen ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya benar. Iya. Minta amalannya Syekh. Amalan biar bisa ketemu Nabi Muhammad. Oke, gampang. Ayo ikut rumah saya. Ikut ke rumah dia. Disuguhkan makanan yang pedas. Ikan asam pedas. Pencaluk pedas. Apa lagi? Hah? Pedas-pedas lah kok. Oh, pedas. Tak ada yang minum. Ngapa Ustaz kasih saya makanan? Makan lah lo. Habis makan bawa aku kasih kau bacaannya. Makan lah. Udah makan lo? Belum, Pak Ustaz. Makan lo. Makan lo. Pedas. Pedas, Pak Ustaz. Makan aja. Makan. Gak ada air. Gak dikasih air. Yang namanya pedas gak ada air, gimana rasanya? Luar biasa kan? Setelah makan, habis pedas nyari air. Syekh, minta air. Pedas ini. Oke. Tunggu sebentar di sini ya. Ternyata syekhnya keluar dikunci pintu ya. Teriak-teriak kan di dalam. Oh, pedas, tolong. Pedas, air. Ruangan dikunci. Akhirnya cap nyari, minta air. Pedas ini. Akhirnya sampai kecapean, pingsan. Di dalam pingsan itu, saking hausnya, sampai mimpi minum air. Paham? Mimpi minum air. Air. Akhirnya sadar. Sadar dikasih disadar air syekh, air. Akhirnya dikasih air. Dikasih air. Akhirnya, mana syekh? Katanya mau ngasih saya amalan untuk bisa ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana? Sebelum saya tanya, kasih kamu saya tanya. Kamu tadi mimpi apa? Mimpi air syekh. Kenapa mimpi air? Ya karena saya sangat haus. Saya sangat kepengen minum air. Udah sangat haus pun sih. Pengen minum air. Air gak ada. Akhirnya karena air gak ada sangat kepengen. Akhirnya sampai ke bawah mimpi. Bangun tidur pun yang saya cari adalah air. Akhirnya Syekh itu bilang, begitulah cara bertemu Nabi Muhammad SAW. Dalam hati itu harus kepengen ketemu Nabi Muhammad. Rindu betul. Sampai ke bawah mimpi, sampai bangun tidur pun ini dicarilah Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya, kita tuh kayak gitu enggak? Kan tidak. Dibangunkan tidur aja ngamuk. Eh, bangun-bangun tahajud. Kau ini bangun. Sok suci. Nah, ini enggak bisa tuh. Kalau kayak gini enggak bisa tuh Nabi. Enggak bisa. Ya. Mata maksiat ini itu bisa. Taubat. Taubatan nasuh. Nah, baru bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah ketemu dengan Nabi Muhammad, pasti kehidupannya berubah. Pasti. Yang mungkin sebelumnya jarang sunnah. Lihat Nabi dalam mimpi, jadi rajin sholat sunnah. Yang sebelumnya gak pernah baca Al-Quran. Ketemu Nabi di mimpi, langsung rajin membaca Al-Quran. Pokoknya berubah total nih orang. Berubah jadi orang yang soleh dan soleh. Ya, itu saja jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab.